kullu bid'atin dalalah, seluruh bid'ah itu sesat. Jangan pernah larikan kepada ilmu dunia. Ilmu dunia Rasul tidak dikirim untuk itu. Rasul tidak diutus untuk itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul athi'u Allaha war rasul. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Soal ilmu dunia, Rasulullah SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu daripada diriku tentang ilmu dunia kalian. Lebih paham kalian daripada. Hadis sahih, hadis sahih. Jadi kenal Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam sahih. Bi umuri dunyakum. Kalian soal dunia lebih mengerti daripada saya. Tapi soal syariat, soal agama, soal ketaatan, soal alal haram, soal ibadah, soal alal haram, soal ibadah, semua kalian bergantung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad, manusia terbaik di permukaan bumi, manusia paling saleh, manusia paling bertakwa, tidak berhak mengarang soal syariat, berhakkah Anda mengarang soal syariat? Cara beribadah yang Anda lakukan sendiri, yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada wahyu yang berbicara tentang itu. Dari mana Anda mendapatkan hak untuk mengarang itu? Siapa yang memberi izin kepadamu? Jibril mana yang turun kepadamu? Risalah apa yang kamu dapatkan? Anda tidak lebih saleh dari Nabi Muhammad, itu pasti. Anda tidak lebih bertakwa dari Nabi Muhammad, itu pasti. Anda tidak lebih pintar dari Nabi Muhammad, itu pasti. Ketika Anda tidak lebih soleh, tidak lebih pintar, tidak lebih mulia, tidak lebih bertakwa, pantaskah Anda membuat sesuatu